طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang keempat, dan insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari surah Ali Imran ayat yang ke-111. Nah, silakan dibaca. Abu Fatimah baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan yadurrukum illa adza. وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Tidaklah mereka membahayakan kalian kecuali sedikit. Illa adza, kecuali hanya kecuali apa namanya, menyakiti aja. Iya, kecil hanya menyakiti. Bukan sedikit, tapi kecuali menyakiti. Kecuali menyakiti. Dan jika mereka memerangi kalian, mereka akan berbalik ke belakang. Kemudian tidak ada penolong bagi mereka. Lan harfu nasbin ya, San? Lan ya, harfu ya. Nasbin wa nafin. Wa nafin. Yaduru fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Mansubun bilan. Kum mafulun bih. Illa adatul istisna itu. Ya. Ada mustasna. Ini illa ini tadi adatul istisna mulghah ya. Mulghah. Karena adanya ini apa namanya? Sebentar deh. Lan yadurukum. Oh iya benar, ini mustasna. Mustasna. Ya. Azan mustasna. Wa harfu atfin in harfu syartin. Harfu syartin wa jazmin, wa jazmin. Wa jazmin yuqatilu fi'il fi'lun mudhari'un jazmin bi apa? Mahdhufun nun. Ya, dia majzum karena sebagai fi'il syarat. Karena fi'il syarat. Nah. Kum mafulun bi yuwallu fi'lun mudhari'un kumnya mafulun bi al-adbara na'at sari yuwallu kumul adbara maful bi juga ini mafulun bi sani summa harfu atfin la harfu nafyin yunsaruna fi'lun mudhari'un alwawu sebagai fa'il. Ini yang sorun fi'ilnya bina majhul. Alwawu naibul fa'il. Nasara yunsaruna. Baik, tafsirnya la yadurrukum haula'il fasiquna. Oh, ini kalau kayak gini la yadurrukum. Iya, fathah ya. La yadurrukum haula'il fasiquna min ahlil kitabi illa ma yu'li asma'akum min alfazi syirki wal kufri wa ghairi dzalik wa yuqatilukum yuhzamu wa yuhrabu muwallina al-adbara Eh, benarnya ini ya Rabu kan kabur mereka, bukan dibikin kabur ya, tapi benar Ya. ya muaya Rabu. Ya. Wayah robu muwallina muwallinal adbaro thumma la yunsaruna alaikum bi ayyi halin. Tidak dapat membahayakan kalian, mereka ini orang-orang fasik dari ahli kitab, kecuali sedikit nama-nama kalian. Gitu. Asma. Kecuali apa yang mengganggu apa namanya pendengaran kalian. Oh, asma, oh, pendengaran kalian dari perkataan syirik dan kufur dan selain itu. Dan mereka jika memerangi kalian, Yuhzamu akan yahzamu dikalahkan. Akan dikalahkan dan akan berlari ke belakang saja. Kemudian tidak ada yang menolong mereka, menolong mereka atas kalian dengan keadaannya, dengan keadaan apapun. Dengan keadaan apapun. Saya bebar kalau pik menjasa kalau saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Mereka sekali-kali tidak akan membuat engkau, ya, tidak akan membahayakan kalian. Illa ada, kecuali gangguan-gangguan, ya, kecuali gangguan kecil saja gitu ya. وإن يقاتلوكم, dan jika mereka berusaha memerangi kalian, yuwallukumul adbar, mereka akan lari terbirit-birit ke belakang. Maksudnya mundur dari peperangan. Summa la yunsurun. Kemudian mereka tidak akan ditolong. Ya memang ini terjadi ya. Yang terjadi pada akhirnya orang-orang kafir ya dari kalangan ahli kitab, mereka dapat dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya ya dalam Sirah Nabawiyah kita membaca kisah bagaimana Rasulullah memerangi orang-orang Yahudi, begitu juga memerangi orang-orang kafir Quraisy, dan mereka pada akhirnya dikalahkan. Mereka pada akhirnya dikalahkan ya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya baca apa nih? Bu Hayati. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ditimpakan kepada ke atas mereka kehinaan di mana saja mereka berdiam apa tinggal misalnya. Kecuali mereka berada di ya. Mana mereka berada kecuali dengan tali dari Allah dan tali dari manusia, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah dan ditimpakan atas mereka kelemahan. Demikian itu dikarenakan mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Demikian itu apa yang mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Duriba sudah madi, mabni lil majhul, alaihim jar wa majrur, Adillatu naibul fa'il. Aina harfu harfu isim syart. Aina itu isim sifam ya. Oh, isim Kayaknya benar istifham. ini isim syarat sih, aina ma ya. Isim syart. Terus ma-nya ma apa? Istifham, bukan? Bukan nih, maknya ma ini ma isim mausul karena kan Oh, setelahnya fi'il madiyah. si mausul ya. Berarti Zaidah, Ustaz. Ya, Zaidah. Thuqifu fi'il madi mabni lil majhul alwaw sebagai naibul fa'il illa harfu istina bihablim bihablin jarwa majrur minallahi jarwa majrur alwaw harfu adfin hablin isim Hablin ma'tuf ke hablin yang pertama. Oh, ma'tuf ke hablin yang pertama. Minan nari jarwa majrur. Dan nasi. Minan nasi jarwa majrur. Alwaw harfu adfin. Ba'u. Fa'il ya, Ustaz. Ba'u, ba, ba'a, ba'u. Fil madi. Oh, fi'il madi. Fi'il madi. Alwaw sebagai fa'il. Bighadabin. Jarwa majrur minallahi jarwa majrur waduribat fi'il madi mabni lil majhul alaihim jarwa majrur almaskanatu naibul fa'il dalika isim isyarah sebagai mubtada biannahum jarwa majrur humnya mudhafun ilaih kanu fi'il madi naqis waw sebagai isim kanu yakfuruna fi'il mudore alwaw sebagai fa'il biayati jarwa majrur Allahi lafdul jalala sebagai mudofun ilaih al-anbiya'i maf'ulun bih waw wayaktulun Al-waw sebagai waw harfu adfin yaqtuluna fi'il mudhari wawnya sebagai fa'il al-anbiya'a maf'ulun bi bi ghairi jarwa majrur haqqin mudhafun ilaih dalika isim isyarah sebagai mubtada bima jarwa majrur asau fi'il madi al-waw sebagai fa'il wa kanu Alwaw harfu adfin kanu fi'il madi naqis waw sebagai isim kanu ya'tadun fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il sebagai khobar kana ya Ustaz. Ya, jumlahnya sebagai khobar kana. Ja'alallahu hawana wadzulla amran laziman la yufariqul yahudi la yufariqul yahuda yahuda la yufariqul yahuda fahum adillau muhtaqiruna aina muhtaqiruna oh muhtaqiruna aina ma wujidu illa bi ahdin minallahi wa ahdin minan nasi ya apa nih ya manuna apa yuk ini artinya beriman apa merasa aman ya merasa oh, ya manuna ya manuna benar ya manuna ya manuna bihi ala anfusihim wa amwalihim wa dzalika huwa aqdun ya huwa aqdun Dalika huwa aqdu zimmati lahum. Oh, huwa aqdu zimmati lahum. Kan aqdun, kan ini mudhaf ilaih. Huwa aqdu ada enggak ada tanwinnya, huwa aqdu zimmati lahum. Wa aqdu zimmati lahum. Wa ilzamahum ahkamal Islam. Wa ilzamuhum ahkamal Islami. wa ilzamuhum ahkamal islami wa raja'u bi ghadabin minallahi mustahiqina lahu wa duribat 'alaihim dhillatu wal maskanati afala fala tarol yahudiya illa wa 'alaihil khaufu war ru'bu min ahli al-imani dhalika alladhi ja'alahu Allahu 'alaihim bisababi kufrihim billahi watuha wazuhum wataja ini kalau bisa begitu watajawuzihim hududahu watajawuzihim hududahu waqatlihimul anbiya'a dulman wa tida'a wa majarra'ahum ala hadza illar tikabahum lil ma'asi watajawuzahum hududallahi. Allah menjadikan kehinaan dan kemiskinan sebagai suatu ketetapan yang tidak terpisah dari kaum Yahudi. Mereka adalah kaum yang terhina dimanapun mereka berada. Kecuali dengan janji Allah, dari manusia mereka merasa aman pada jiwa dan harta mereka. Wazalika itu merupakan perjanjian bagi ahli zimmah ya, atas mereka. Dan keharusan bagi mereka untuk menjalankan hukum-hukum Islam. Dan mereka kembali dengan ditimpa kemurkaan dari Allah yang layak mereka dapatkan darinya. Dan mereka diliputi kehinaan dan kerendahan. Maka tidaklah kamu melihat orang-orang Yahudi kecuali pada diri mereka, pada dirinya ketakutan dan warubannya, Pak Ustaz. Sama kayak khauf ya. Ketakutan terhadap orang-orang yang beriman. Keadaan yang Allah munculkan pada mereka disebabkan kekafiran mereka kepada Allah. Dan mereka melampaui batas yang mereka perbuat terhadap membunuh para nabi dengan kezaliman dan melampaui batas. Dan tidak ada yang membuat mereka berani untuk melaksanakan ini kecuali karena mereka melakukan maksiat dan melanggar batas-batas Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimu dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabim minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. Dhalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin. Dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali apabila mereka berpegang dengan tali Allah dan juga tali manusia. Dan mereka memperoleh murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ditimpa ya al-maskana, kesusahan ya. Dhalika bi'annahum kanu, yang demikian itu disebabkan karena mereka kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dan disebabkan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Dzalika bima sawakanu ya, dan yang demikian itu disebabkan karena mereka suka berbuat maksiat dan mereka suka melampaui batas. Jadi murka Allah kepada orang-orang Yahudi ya, karena memang orang Yahudi ini kaum yang paling ingkar ya, dibandingkan Nasrani. Yahudi ini lebih parah ya, karena orang Yahudi ini dikenal sebagai kaum yang suka membunuh para nabi ya, bahkan ya Nabi Isa aja yang bunuh mereka ya. Yang berusaha untuk membunuh Nabi Isa adalah mereka, meskipun Allah selamatkan Nabi Isa dari ya niat keji mereka. Tapi ya, intinya bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang melampaui batas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan hanya kufur ya, bahkan mereka memerangi dan membunuhi para nabi. Ini apa namanya kelakuannya orang Yahudi. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Duribat 'alaihim dhillah ainama suqifu." Orang Yahudi itu diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Ya, kecuali orang-orang yang berpegang itu kepada tali Allah dan juga tali manusia. Dan memang jumlahnya nggak banyak ya. Orang Yahudi sampai hari ini tetap ada. Dan kita melihat ya bahwa orang Yahudi itu sampai hari ini ya, diliputi kehinaan ya. Ketika kita membaca berita bagaimana saudara-saudara kita di Palestina diperangi oleh mereka, maka terlihat sekali bahwasanya orang Yahudi itu sangat takut kepada orang-orang beriman. Ya. Orang Palestina yang tidak punya senjata secanggih mereka, tapi mereka sangat takut ya terhadap orang-orang yang beriman. Ini merupakan kehinaan yang Allah timpakan kepada orang Yahudi. Sehingga ya orang Yahudi itu kalau melihat orang Islam, mereka akan sangat ketakutan. Ya. Dan ini sering kita saksikan ya di TV, di berita, bagaimana tentara Yahudi itu yang bersenjata lengkap, takut dengan ya orang-orang Islam yang tidak bawa apapun ya, kecuali misalnya hanya batu saja. Ini memang azab Allah kepada mereka, Allah hinakan mereka dimanapun mereka berada ya. Nah, baca Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tidaklah mereka sama dari ahli kitab itu, ada umat yang selalu berdiri, mereka membaca ayat-ayat Allah pada setiap malam, sepanjang malam, dan mereka bersujud. Ya, dalam keadaan bersujud, buahnya wahal ini. Oh, Allah. Dan mereka dalam keadaan bersujud. Laisu fi'il madhi naqis, alwawunya fa'il. Oh, fa'il? Isim. Sawa'an khobar, min ahli jar majrur, ahlil kitabi ahli ini jar majrurnya sebagai khobar mukodam, al kitabi mudhof ilai, umatun mubtada muakhor, qaimatun naat, yatsluna fi'il mudhore, al wawu sebagai fa'il, ayatillahi maf'ul bi, ana al-laili, ana'a itu dorof ustadz ya. Dorof. Al-laili mudhof ilai, al-wawu harfu hal, al-hal, hum mubtada, yasjudun fi'il madhi, fi'il mudhore, al-wawu sebagai fa'il, jumlah ya yasjudun sebagai khobar daripada hum. Nah. Laisu ahlul laisa laisa laisa ahlal ahlul laisa kitabi. Ahlul kitabi. Mutasawina. Mutasawina faminhum jama'atu mustaqimatun alal amrillahi mu'minun mu'minatun birusulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wayakumunal layla muratilina ayatil Qur'anil karimi mukbilina alal munajatillahi fi sholawatihim tidaklah sama ahli kitab yang mutasi. Ya, maksudnya ahli kitab itu tidak sama semuanya. Ahli kitab itu tidak semua, ahli kitab itu tidak semuanya sama. Sebagian daripada mereka adalah selalu mustahil. Ada sekelompok orang yang istiqomah. Ada sebagian orang yang istiqomah atas dalam perintah Allah. Mereka beriman kepada Rasul Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bangun malam dan membaca ayat-ayat Al-Quran Nul Karim. Kopilina Allah. Menghadap untuk bermunajat kepada Allah dalam sholat mereka. Tebar kalau pik, wajazakallahu khairan. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Mereka tidaklah sama. Jadi Alkitab itu enggak semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun, ya. Di antara kitab ada umat yang istiqamah. Yatluna ayatillahi ana al-layl. Yang mereka membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam. Wahum yasjudun, dan mereka dalam keadaan bersujud. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwa di antara ahlul kitab ada yang akhirnya memilih untuk menjadi ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang mana mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga menegakkan salat di waktu malam. Jadi enggak semua ahlul kitab itu tetap pada kekufuran mereka, ya. Ada sebagian ahlul kitab yang pada akhirnya memilih untuk menjadi orang yang beriman. Nah. Baca Bu Dailis. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mengerjakan kebaikan dan menghindari kemungkaran, dan mereka bersegera kepada perbuatan baik, dan mereka itulah orang-orang yang solihin, apa ya Ustaz? Sebenarnya kedepannya hilang apa? Gimana? Yang mana? Diulangi lagi? Ini di layar ibu apa yang ini? Gambar itu, gambar satu sisa itu. Gambar. Oh, ya, ini salah klik tadi. Gambar apa rumah. Hilang tadi ayatnya. Yuminuna billahi ya. Yuminuna billahi ya yang 114. Oh ya, apa enggak ada. Ayo ulang. Yuminuna. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan menyuruh mengerjakan yang baik dan mereka mencegah dari perbuatan yang mungkar dan mereka bersegera kepada kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang saleh. Naam. Yuminuna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il billahi jar wa majrur alwaw harfu atfin alyauma alyaumi maktuf ala Allahi ya Ustaz ya. Al-akhiri mudhafun ilaihi alwaw harfu atfin ya'muruna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il bil ma'rufi jar wa majrur alwaw harfu atfin yanhauna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il anil mungkari jar wa majrur alwaw harfu atfin yusari'una fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il fil khairati jar wa majrur alwaw harfu atfin ulaika isim isyarah sebagai mubtada minas solihina jar wa majrur sebagai khabar sebagai khabarnya ya. Nah. Khabar mubtada dari Ulaika 114. yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil khairi kullihi wa yanhauna 'anil syarri kullihi wa yubadiruna ila fi'lil khairati wa ulaika min ibadillahi sholihin sholihina. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan menyuruh kepada kebaikan semuanya. Kulihi semuanya, Ustaz, kan menerima. Ya, semuanya ya. Semuanya. Dan mencegah dari berbuat kesyirikan semuanya. Bukan mereka, kesyirikan, keburukan. Keburukan. Syari bukan syirki. Syari. Dan mencegah kepada keburukan semuanya. Dan mereka bersegera kepada perbuatan baik. Dan mereka itulah dari hamba-hamba Allah yang, dan mereka itulah ya, hamba-hamba Allah yang soleh. Benar ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Mereka, yaitu Alkitab yang beriman, beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dan mereka memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka bersegera melakukan kebaikan. Dan mereka termasuk orang-orang yang saleh. Ini adalah sifat-sifat orang beriman. Sifat-sifat orang beriman itu yang pertama, beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kemudian yang kedua, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yang ketiga, mencegah dari yang munkar. Yang melarang orang, mengingatkan orang dari perkara yang munkar. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Dan mereka bersegera melakukan kebaikan. Ya, karena memang hukum asalnya, kebaikan itu nggak boleh ditunda-tunda. Ya. Tapi harus segera dilaksanakan. وَأُولَيْكَ مِنَ الصَّالِحِ. Dan mereka termasuk orang yang saleh. Nah. Baca Ustaz Bukhari. Ada. Bukhari. Enggak ada ininya, Ustaz. Layarnya. Ada apanya? Hah? Layarnya enggak ada. Ada di sini. Antum di layar antum enggak ada gitu. Enggak ada. Kalau yang lain ada enggak? Yang lain. Ada. Hah? Ya, tetep yang lainnya. Nah, ada. Ya, silakan baca Bu Am. Ya. Ayat 115. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Wallahu alimun bil muttaqin. Dan apa yang mereka kerjakan berupa kebaikan, maka tidak akan dihilangkan pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Al-wawu harfu adfin. Ma isim mausul. Ma ini isim syarat. Oh, isim syarat. Isim syarat. Kan dan apa ya, saja yang mereka kerjakan gitu kan ya? Iya. Ema isim syarat yaf'alu fi'il mudhari awal fa'il min khairin. Ini yaf'alunya majzum. Majzum. Oh, majzum. Ya. Kenapa ya, majzum? Dengan isim syaratnya tadi. Iya, karena dia fi'il syarat. Ya, syarat. Min khairin jarwa majrur alfa'u harfu jawabu syartin. Lan harfu nasbin wajazmin wajazmin apa wanafin harfu nafin wajazmin wanasbin harf oh ya harfu nafin wanasbin yukfaru fil mudhari awal fa'il al ha'u mansukun bilan dulu yukfaru fi'il mudhari mansubun bilan nahiyah tadi bilan nafiyah ya alha'u maf'ulun bihi. Ya tadi wa-nya apa? Wa bilang ibu bilangnya nebul fa'il kan? Ifaru dihilangkan. Oh ya, wa-nya. Berarti ini majhul. Fi'il majhul ya. Fi'il mudhari mabniun lil majhul. Dia juga mansubun milan. Al-wawu naibul fa'il al-ha'u maf'ulun bihi. Wallahu al-wawu harfu afin, Allahu mubtada alimun khabar bil muttaqina jar wa majrur. Nah. Wa ayyu amalin qalla aw kathura min a'malil khairi ta'maluhu hadhihi ta'ifatul mu'minati falan yadhi'a ta'ifatul mu'minatu ta'ifatul mu'minatu falan yadhi'a indallahi bal yuskaru lahum wa yujazuna 'alayhi wallahu 'alimun bil muttaqin alladhina fa'alul khairati fa'alu khairata wabta'du anil mahrumati ibtigha'a ibtigha'a ridwanillahi wa talban lithawabihi. Dan perbuatan apa saja sedikit ataupun banyak dari amal-amal kebaikan yang dikerjakan kelompok orang-orang yang beriman, maka tidak akan disia-siakan di sisi Allah. Bahkan mereka akan memperoleh balasannya dan akan dibalas atas mereka akan dibalas. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa yang mereka mengerjakan kebaikan dan menjauhi dari yang haram, yang diharamkan, dengan mengharap keriduan Allah dan mengharap pahalanya. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Wa jazakillah khairan. Ikabarakallah wa jazakallah khairan. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Dan apa saja yang mereka kerjakan ya dari kebaikan, maka mereka tidak akan ya dikufuri, maksudnya tidak akan disia-siakan amalannya, karena Allah ya Maha mensyukuri perbuatan baik para hambanya. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi kebaikan apapun sedikit ataupun banyak itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amalan hambanya. Allah pasti akan ya membalas amalan tersebut dengan kebaikan juga. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Ya alladzina fa'alul khairati, ya, yaitu orang-orang yang mengerjakan kebaikan, wabta'adu anil muharramati, dan menjauhi hal-hal yang diharapkan, yang diharamkan, ibtigha'a ridwanillah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, wa talaban li sawabihi, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai sini dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Karena masih pusing-pusing soal habis vaksin nih, jadi agak puing-puing dari tadi nih. Jadi mungkin kita lanjutkan besok ya, insyaallah. Jadi gak apa-apa ya, besok kita lanjutkan aja meskipun 17 Agustusan. Karena kan biasanya lomba pun palingan jam 7 gitu ya. Jadi gak apa-apa, kita lanjutkan besok ya. Tapi demikian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.